atiku sak tenan nerang ngapusi stres mas liramu tupa pujaning ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepol saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insyaallah aku bisa lilo selamanya.